Mitra bisnis, tokoh-tokoh nasional belum lama ini mensinyalir carut-marutnya kondisi politik, hukum keamanan, dan ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi adalah dampak dari belum matang serta dewasanya sebagian besar rakyat Indonesia dalam berpolitik serta berdemokrasi. Untuk membahas apa benar sebagian rakyat kita memang belum matang dalam berpolitik serta berdemokrasi, segera kita berbincang dengan pakar sosial politik Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, apa benar kondisi sebagian besar rakyat memang seperti itu? Iya, kalau kita lihat transisi demokrasi yang tidak evolusioner tetapi juga tidak revolusioner itu secara normal katanya 3 kali pemilu. Nah, sekarang kita udah lihat dari 98 sudah 3 kali pemilu. 1 kali pemilu lagi seharusnya sudah jauh lebih baik. Ya, kita lihatlah. Tapi Pak Her, apa benar belum dewasanya rakyat dalam berpolitik lantaran tidak ada upaya untuk melakukan pendewasaan? Ya, gimana mau mengusahakan orang-orang yang dulu diserang oleh kekuatan-kekuatan reformis masih duduk manis di atas. Jadi apakah ini berarti ada unsur kesengajaan agar rakyat tidak segera dewasa dalam berpolitik? Iya, rakyat ini trial and error nih, nyari. Ada asumsi bahwa kalau dibagi duit-duit politik untuk pemilu, misalnya pemilu kada atau seluruh proses politik, ya itu kan satu-satunya kesempatan rakyat untuk mendapatkan uang dari proses politik, kayak gitu, udah sepanjang 5 tahunan, gitu. Diambil aja gitu ya. Tetapi sekarang kan sudah mulai belajar nih juga, ambil uangnya jangan pilih orangnya kan gitu. Sudah mulai ada begitu. Jadi Bapak melihat bibit-bibit kedewasaan rakyat dalam berpolitik memang sudah mulai terlihat ya Pak Her? Sudah, apalagi kalau di kota-kota besar nih rakyat ini makin cerdas gitu, makin banyak duit keluar dari calon, makin banyak diporoti dia kan. Dan tidak ada jaminan dia menang gitu, meskipun kansnya lebih besar gitu. Yang punya duit lebih besar karena pencitraan, karena image, iklan, segala macam. Tetapi kalau dia direct money politics gitu ya, artinya langsung dibagi uang transaksi dari tingkat TPS di lapangan sampai pengangkatan politik, level dirjen, level eselon 1 atau dan sebagainya itu ya di dalam frame pemerintahan ya. Orang mulai cerdas sekarang gitu. Demikian Hermawan Sulistyo. Saya Mary Agustin.